Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah al Mansurah li'tiqad ta'ifatin najiyatil mansurah karya Hafid al-Hakami rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan dalil-dalil syarat la ilaha illallah, dan kita sudah menjelaskan beberapa dalil tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Seperti yang telah kita sebutkan pada sebelumnya, sedikit mengingat bahwa syahadat la ilaha illallah agar sah dan seorang muslim mendapat faedah dari syahadatnya, maka dia harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat sahnya syahadat la ilaha illallah, sebagaimana ibadah-ibadah punya syarat sahnya ibadah tersebut, syahadat la ilaha illallah juga punya syarat sahnya syahadat la ilaha illallah. Telah kita sebutkan syarat-syarat tersebut, yang itu adalah 7 syarat. Kemudian kita juga sudah mulai masuk pada dalil dari masing-masing syarat tersebut. Sekarang kita masih pada pembahasan syarat-syarat dan dalilnya, terkhusus syarat yang 4 yaitu al-ikhlas. Pada halaman 12 cetakan ini dan pertanyaan yang ke-24. Qala al-mu'allif rahimahullah, su'al, ma dalilu ishtiratil ikhlas minal kitabi was sunnah? Apa dalil pensyaratan ikhlas, dalil dari Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi SAW? Jawab, qala Allah ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Artinya bahwa dalil tentang persyaratan ikhlas pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, fa'budillaha mukhlishal lahud din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, as'adun nasi bisyafa'ati, orang yang paling bahagia terhadap syafa'atku, man qala la ilaha illallah, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dengan ikhlas dari kalbunya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nar, mengharamkan terhadap api neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang ia mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada apa yang disebutkan tadi, pertanyaan dengan jawabannya mengandung keterangan tentang dalil syarat al-ikhlas. Kembali kita perlu ketahui, perlu kita ingat bahwa al-ikhlas, keikhlasan, yakni betul-betul seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena Allah. Ini keikhlasan dalam mengucapkan kalimat syahadat. Bukan karena selain Allah, bukan karena niatan-niatan yang lain. Karena ada orang-orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, namun ada keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Ada kalanya seorang masuk Islam dengan mengucap syahadat karena ingin menikahi seorang wanita muslimah saja, bukan karena Allah Azza wa Jal. Ada kalanya mengucapkan kalimat syahadat karena takut dengan orang-orang Islam, bukan karena ikhlas, karena Allah Azza wa Jal. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga karena sebab-sebab yang lain. Maka ditegaskan di sini, seorang yang mengucap syahadat la ilaha illallah agar syahadatnya sah, maka dia harus ikhlas, betul-betul mengucapnya karena Allah Azza wa Jal. Ia mengakui Allah Azza wa Jal sebagai sesembahan satu-satunya, dan dia dengan ikhlas karenanya mengucapkan ikrar syahadat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya ala lillahi dinu al khalis, ketahuilah hanya milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni. Semua peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jal, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jal, aktivitas agama kita semuanya lillah, karena Allah Azza wa Jal, bukan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, kehidupanku, kematianku lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah. Nah, inilah kewajiban ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini menjadi syarat sahnya syahadat. Allah pun berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ibadahilah Allah Azza wa Jal dengan mengikhlaskan untuknya ad-din, agama ini. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan segala macam ibadah kita, lahir maupun batin, dengan ucapan atau perbuatan atau lisan, semuanya lahu, bagi Allah Azza wa Jal, untuk Allah Azza wa Jal. Nabi SAW juga menegaskan saat ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dalam mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Nabi SAW menjawab, as'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dengan ikhlas dari kalbunya. Nah, ini menjadi persyaratan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun mungkin suatu saat dia jatuh dalam perbuatan kesalahan, kekeliruan, dosa, pelanggaran agama, bahkan di antara mereka ada yang sampai masuk ke dalam api neraka, sekalipun sudah mengucap la ilaha illallah, tapi kalau dia ikhlas, maka suatu saat nanti pasti Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan. Nah, ini buah daripada ikhlas. Dan Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas. Nah, berarti mereka yang tidak ikhlas dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah tidak akan memperoleh syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika dia ternyata masuk neraka karena ketidakikhlasannya, maka juga tidak akan terselamatkan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kondisi mereka seperti orang-orang munafik yang tadi kita sebutkan, di mana mereka mengikrarkan syahadat mereka bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka sekalipun syahadat itu mereka ulang-ulang ketika mereka di dunia, tapi tidak bermanfaat karena kehilangan keikhlasan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, inna Allah ta'ala harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan terhadap neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Mengucapkan la ilaha illallah dan dengan itu mengharapkan wajah Allah azza wajalla, yakni ikhlas. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini pun dengan tegas pula menerangkan tentang keutamaan keikhlasan dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka seorang yang ikhlas dalam mengucapkannya, Allah azza wajal akan mengharamkan neraka baginya. Ya, bisa jadi betul-betul haram dalam arti sama sekali dia tidak akan masuk. Dia selamat dari azab Allah azza wajal. Betul-betul la hisab wala adab, bahkan mungkin tidak ada hisab, tidak ada adab. Atau mungkin dihisab tapi tanpa adab. Atau mungkin juga sekalipun masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, Allah mengharamkan bagi neraka, yakni dia tidak akan kekal. Ya, dia sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwa seorang yang bertauhid kepada Allah azza wajal kelak suatu saat akan dikeluarkan dari neraka, entah karena syafaat atau karena memang sudah habis masa hukumannya sehingga Allah azza wajal memasukkannya ke dalam al-jannah. Nah, bagaimanapun kondisinya, dari kemungkinan-kemungkinan tersebut tadi, bahwa kalau begitu, begitu pentingnya keikhlasan dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Karena itulah yang menjadi sebab utama keselamatan. Dan ikhlas bertingkat-tingkat. Keikhlasan bertingkat-tingkat. Dan itu yang juga akan mempengaruhi keutamaan yang akan diperoleh oleh mereka semuanya. Seperti yang diingatkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, ya, kenapa seorang yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak kesalahan, banyak dosa, tapi dia tidak masuk neraka. Sebagian yang lain dia punya dosa tapi juga tetap masuk neraka. Nah, diingatkan oleh sebagian ulama, hal itu karena keikhlasan yang berbeda. Sama-sama mengucapkan syahadat, sama-sama ikhlas, tapi kualitas keikhlasan masing-masing mereka berbeda. Kekuatan keikhlasan masing-masing mereka berbeda. Nah, sekali lagi, inilah pentingnya keikhlasan yang sangat punya pengaruh dalam kehidupan di masa depan kelak di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini beberapa dalil tentang syarat ikhlas dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Berikutnya adalah dalil ustidq, tentang syarat kejujuran. Apa dalilnya? Soal, ma dalil ustidq minal kitabi was sunnah. Apa dalil persyaratan ustidq, kejujuran, minal kitabi was sunnah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ay yutraku, untuk dibiarkan saja, ay yaqulu amanna, mengucapkan kami beriman, Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah pasti akan mengetahui siapakah yang jujur. Wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah pasti mengetahui siapa yang dusta. Ila akhiril ayat, sampai pada beberapa ayat berikutnya. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak seorang pun bersaksi la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah rasulullah, sidqan min qalbihi, dengan jujur, min qalbihi, dari kalbunya. Illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah azza wajal pasti akan mengharamkannya atas neraka. Wa qala lil a'rab alladhi 'allamahu syara'i'al islam, dan Nabi juga pernah berkata kepada seorang Arab Badui, alladhi 'allamahu, yang Nabi ajarkan kepadanya syara'i'al islam, syariat-syariat Islam. Ila an qal, sampai pada akhirnya Nabi mengatakan kepadanya, sampai pada akhirnya orang itu mengatakan kepada Nabi, wallahi la azidu 'alaiha wa la anqusu minha, demi Allah saya tidak akan melebihi dari apa yang diajarkan tersebut. Saya tidak akan melebihi dari apa yang diajarkan tersebut. Wala anqusu minha, dan saya juga tidak akan mengurangi darinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha in shadaq, dia akan beruntung, in shadaqa, apabila dia jujur. Nah, inilah ahibati fillah rahimakumullah, persyaratan kejujuran. As-sidq, kejujuran. As-sidq atau kejujuran artinya, yakni sama antara lahir dan batin, yang diucapkan dan apa yang diyakini sama. Ketika dia meyakini dalam dirinya bahwa yang benar hanyalah Allah Azza wa Jal, semua sesembahan selain Allah adalah salah, lalu dia ikrarkan dengan ucapannya sebagaimana dia yakini, maka itulah yang namanya as-sidq, jujur. Beda halnya dengan orang-orang munafik yang menampakkan keislaman secara lahiriah, tapi secara batin mereka tidak ridha dengan Islam. Secara batin mereka memusuhi, membenci, tapi secara lahir dia ikrarkan keislamannya dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, ini adalah kadzib, dusta, lawan daripada as-sidq. Seorang yang berdusta sekalipun mengucapkan syahadat, sekalipun berulang-ulang yang dia nyatakan, maka tidak bermanfaat. Ya. Tapi mereka yang jujur dalam mengucapkan syahadat, sama antara yang dia ikrarkan dengan yang dia yakini, maka itulah yang akan bermanfaat. Seperti kata Nabi, aflaha in shadaq, dia akan beruntung, yakni mesti selamat dia. Al-falah, keberuntungan, selamat dari azab dan akan memperoleh balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ini makna al-falah. Tapi dengan syarat in sadaqa, kalau dia jujur. Nah, maka jujur menjadi suatu syarat. Dan seperti pada ayat yang kita baca surat Al-Ankabut ayat 1 hingga ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwa manusia yang menyatakan imannya pasti diuji. Jangan mengira bahwa seseorang setelah mengucapkan syahadatnya lalu akan dibiarkan saja tanpa ujian. Ujian pasti datang untuk membuktikan apakah dia benar, jujur, sungguh-sungguh, atau sebaliknya dia hanya pendusta. Berbeda antara yang dia ucapkan dengan yang dia sembunyikan di dalam kalbunya. Nah, ini akan terkuak dengan adanya ujian. Maka Allah Azza wa Jal pasti menguji. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan mengucapkan kami beriman lalu dibiarkan tanpa ada ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin, maka Allah pasti mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Nah, jadi seorang yang beriman, ya, yang dinyatakan dengan lisannya, Allah Azza wa Jalla akan mengujinya sehingga terpilah mana yang shodiqin, jujur, dan mana yang kadibin, dusta. Sehingga dua hal ini, kejujuran dan kedustaan, menjadi dua hal yang bertolak belakang. Masing-masing orang-orang yang bersifat dengan sifat dusta maupun jujur akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang ada pada dirinya. As-sadiqin akan mendapatkan al-falah, keberuntungan. Al-kadibin, mereka yang dusta, maka akan mendapatkan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Hadis Nabi SAW yang kita baca menegaskan hal tersebut di atas, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bersaksi dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbih, dengan kejujuran dari kalbunya, kecuali Allah akan haramkan dia bagi neraka. Nah, inilah buahnya, buah daripada kejujuran. Sekali lagi, ini semua dikaitkan dengan kejujuran. Sidqan min qalbih, kata Rasulullah SAW. Sidqan min qalbih, betul-betul dari kalbunya. Yani apa yang dia yakini terucap dengan lisannya, terbukti, terungkap oleh lisannya. Nah, terpahami kalau tidak dengan kejujuran, maka sebaliknya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengharamkan dia bagi neraka. Justru dia akan masuk ke dalam neraka dan dia akan kekal selama-lamanya. Lihatlah orang-orang munafik justru mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada orang-orang kafir yang bukan munafik. Ya, tentu semuanya masing-masing Allah Azza wa Jalla akan berikan yang sesuai. Namun secara umum Allah menyebutkan mereka bagi munafikin akan mendapatkan hukuman, ya, neraka di kerak yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka dikerak paling bawah dari api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini kondisi orang-orang munafik kelak di akhirat bertempat di kerak paling bawah dari api neraka, naudzubillah min dzalik. Dan tidak akan ada penolong bagi mereka, yang artinya mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kenapa bisa demikian? Hal itu karena tidak adanya kejujuran dalam mengucapkan kalimat syahadat. Mereka dusta. Seperti kata Allah, innal munafikina humul kadibun. Orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang yang dusta. Nah, maka dari itu menjadi suatu syarat yang mesti dipenuhi agar syahadat la ilaha illallah itu sah, yaitu kejujuran dalam mengucapkannya atau mengikrarkannya. Berikutnya adalah syarat yang ke-6, yaitu al-mahabbah, rasa cinta. Apa syaratnya? Apa dalilnya? Ma dalil ishtiratil mahabbah minal kitab wa sunnah? Pertanyaan yang ke-26, ma dalil ishtiratil mahabbah minal kitab wa sunnah? Apa dalil disyaratkannya mahabbah, rasa cinta, dalil dari Al-Quran dan sunnah? Nah, kenapa harus dengan rasa cinta didorong karenanya ketika mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dalilnya adalah berikut ini. Jawab, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ila akhiri al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dinihi, siapa yang murtad dari kalian, 'an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaum, maka Allah pasti akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, mangkunna fihi, tiga hal, mangkunna fihi, siapa yang ketiganya ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan dengannya manisnya iman, yakni lezatnya, nikmatnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan agar mencintai seseorang tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrah an yukdzafa fin nar. Dan hendaknya dia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, kama yakrah an yukdzafa fin nar, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada pertanyaan sekaligus jawabannya yang baru kita baca ini terdapat keterangan tentang persyaratan mahabbah. Kita ingat kembali bahwa mahabbah yang artinya adalah rasa cinta harus mendasari syahadat la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan syahadat itu harus karena cinta kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya. Seseorang yang tidak punya rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal atau kepada Rasulnya lalu mengucapkan syahadat, maka syahadatnya tidak diterima. Ya, syahadatnya mungkin karena syahadat terpaksa, entah terpaksa karena suatu keadaan atau dipaksa oleh seseorang, atau dia mengucapkannya karena kepentingan tertentu, suatu tujuan yang dia harapkan, yang dia maukan. Nah, apapun kondisinya, yang jelas tidak ada rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal lalu dia ucapkan syahadat itu, maka syahadatnya tidak sah. Kembali contohnya adalah orang-orang munafik. Ya, banyak bukti yang menunjukkan mereka tidak cinta kepada Allah atau kepada Rasulnya. Ucapan-ucapan mereka yang akhirnya terlontar walaupun mereka berusaha menyembunyikan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat At-Taubah, yaitu ketika Allah menurunkan kepada mereka ayat-ayat-Nya, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian memperolok-olok? Ya. Ini salah satu bukti bahwa mereka tidak punya cinta kepada Allah Azza wa Jal. Menjadikan Allah Azza wa Jal, ayat-ayat-Nya, Rasul-Nya sebagai bahan tertawaan, diolok-olok. Tidak mungkin seseorang mengolok-olok sesuatu kalau dia mencintainya dan menghargainya. Tidak mungkin. Hal mengolok-olok ini karena apa? Merendahkan. Karena menghina. Bagaimana akan mencintainya? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kondisi mereka orang-orang munafik sangat parah. Kejujuran tidak ada, keikhlasan tidak ada, kemantapan ya, dan tidak adanya keraguan juga tidak ada. Rasa cinta pun juga tidak ada. Sangat-sangat parah kondisi mereka orang-orang munafik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka al-mahabbah ini wajib menjadi landasan di dalam syahadat. Dan tentu akan berbeda buahnya seorang yang bersyahadat karena rasa cintanya dengan seorang yang bersyahadat sementara menyembunyikan kebencian. Nanti buahnya akan berbeda. Artinya secara lahiriah akan tampak ya, buah dari masing-masingnya tergambar pada kondisi kaum mukminin yang mengucapkan syahadat dengan mahabbah, yang akhirnya secara lahiriah tampak sekali ketundukan mereka dan perjuangan mereka. Sebaliknya kondisi munafikin seperti yang tadi kita sebutkan, tampak sekali dalam praktek lahiriahnya, ibadahnya malas, perjuangannya tidak ada, bahkan membuat berbagai kegaduhan di tengah masyarakat muslimin karena tidak adanya mahabbah pada mereka. Bahkan lebih daripada itu, ada niatan-niatan yang buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kondisi mereka yang tidak punya mahabbah, rasa cinta. Mahabbah itu sendiri merupakan suatu ibadah yang akan membuahkan ibadah-ibadah yang lain. Mahabbah itu sendiri merupakan ibadah yang akan membuahkan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana muslimin yang cinta kepada Allah akan ibadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadahnya karena cinta, di samping karena takutnya kepada Allah Azza wa Jal dan mengharap ridhanya, maka mereka yang cinta kepada selain Allah, cinta kepada berhala-berhala, ia akan ibadah kepada berhala-berhala itu dengan berbagai macam ibadah, dengan memberikan sesajen, dengan tunduk dan patuh kepada yang diibadahi selain Allah, dan seterusnya. Nah, jadi mahabbah harus ada. Seorang yang kehilangan mahabbah, imannya pasti akan berantakan. Allah Azza wa Jal menyebutkan pada surat Al-Ma'idah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinih, wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah pasti akan menggantikan mereka dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat kaum yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Ketika suatu kaum murtad dari agamanya, ya, ketika suatu kaum yartad an dinihi, murtad dari agamanya, Allah akan gantikan dengan kaum yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, suatu makna yang tersirat seolah-olah di sini, ya, tergambar bahwa mereka yang murtad, ya, berarti mereka tidak cinta kepada Allah Azza wa Jal, atau karena tidak cinta kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah sebutkan bahwa penggantinya adalah orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Nah, inilah sifat mahabbah pada suatu kaum yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Suatu kaum yang bertauhid, suatu kaum yang beriman, terpenuhi pada diri mereka mahabbah, rasa cinta tersebut, termasuk tentunya ketika mengucapkan syahadat. Dan sebaliknya, mereka yang murtad berarti bukan orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun tidak punya cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan cinta yang benar, cinta yang ikhlas. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda dalam hadis, hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa tiga hal, bila ketiganya ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, yakni nikmatnya iman, lezatnya iman, lapang dadanya disebabkan karena iman. Kapan orang akan mendapatkan kenikmatan itu? Ketika ketiga perkara ini ada pada dirinya, yaitu yang pertama, bahwa agar Allah Azza wa Jal dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, lihatlah di sini bagaimana hal ini menjadi syarat, ya, seseorang mendapatkan manisnya iman, bukan hanya cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul, tapi lebih daripada itu, hendaknya cintanya kepada Allah dan Rasul lebih daripada cintanya kepada yang lain. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar dan sangat penting, ya, dan sangat tegas. Kenapa tadi kita sebutkan bukan hanya cinta, tapi cinta yang paling terdepan. Allah dan Rasulnya harus paling dia cintai daripada selain keduanya. Ikhwan fi din rahimakumullah, mungkin kita teringat ucapan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Umar mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah lebih aku cintai kepada daripada siapapun. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada siapapun kecuali diri saya sendiri. Ya. La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya. Apa kata Rasul kepada Umar? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai' hatta min nafsi. Bukan begitu wahai Umar. Belum dikatakan beriman dengan iman yang benar sampai aku lebih engkau cintai daripada segala sesuatu termasuk dirimu sendiri. Ya. Akhirnya Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Sekarang kau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu termasuk diri saya sendiri. Baru Nabi katakan kepada Umar, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar, yakni imanmu telah benar. Jadi baru dibenarkan imannya setelah apa? Bukan setelah mencintai Nabi, tapi setelah menjadikan Nabi orang yang paling dicintai daripada segala sesuatu termasuk dirinya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Kalau ini dikatakan oleh Nabi kepada Umar terkait dengan mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul, bagaimana tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah? Ya tentu lebih lagi. Makanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul harus yang paling diunggulkan, paling didahulukan. Dan itu adalah iman seseorang yang benar. Kalau tidak seperti itu, maka tidak benar. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membuktikan hal ini dalam kehidupan mereka, dan itu tergambar dengan sangat jelas saat peperangan, ya, terutama mungkin yang kita ingat terutama pada peristiwa perang Uhud, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dengan luka yang parah ketika orang-orang musyrik mulai menghina Nabi dan para sahabat, merendahkan, ketika mereka mungkin sudah punya harapan besar untuk menghabisi Islam dan Muslimin, bahkan merasa, ya, mengira bahwa Nabi telah terbunuh. Saat-saat seperti itu dalam kondisi yang sangat genting, masih tersisa beberapa sahabat yang terus gigih melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka melindungi Nabi? Dengan tubuh mereka. Ya. Ada serangan-serangan fisik dengan panah atau tombak atau pedang, wallahu alam apa saja yang diarahkan kepada Nabi saat itu, mereka menjadikan tubuh mereka sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukti bahwa mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kepada diri-diri mereka masing-masing. Nah, inilah iman. Inilah iman yang benar. Ya. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, merupakan syarat yang sangat-sangat penting dalam mengucapkan syahadat adalah mahabbah. Ya. Kalau tidak punya mahabbah, enggak ada iman. Siapa yang ada iman tanpa ada mahabbah? Iman itu bukan hanya percaya. Iman bukan hanya percaya. Percaya adanya Allah, belum beriman. Ya. Percaya bahwa Nabi benar, belum beriman. Kalau sekedar percaya, sampai didasari dengan hal-hal yang lain, seperti diantaranya mahabbah. Percaya akan adanya Allah Azza wa Jal dan mencintai Allah dengan cinta yang paling didahulukan. Begitu pula cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi iman ya bukan hanya seorang itu percaya. Itu belum cukup karena yang percaya banyak, sekalipun dari orang-orang kafir. Ya, yang sekedar percaya banyak. Fir'aun juga percaya. Iblis apalagi, bukan hanya percaya adanya Allah, dia justru sampai apa berdialog atau yang dibicara dengan Allah Azza wa Jalla, ya kan? Nah, jadi kembali kepada persyaratan mahabbah dan dalil-dalilnya, seperti yang tadi disebutkan, mahabbah, rasa cinta harus betul-betul ada dan menjadi landasan utama dalam syahadat la ilaha illallah. Selanjutnya syarat yang ketujuh atau lanjutan dari syarat yang ketujuh, sebagian ulama menjadikan ini syarat kedelapan, namun sebagian tetap mengatakan tujuh, namun ini menjadi pelengkap dari syarat yang ketujuh tersebut. Ya, yaitu al-muwalah wal-mu'adah li-ajlihi, berloyal dan antipati karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Berloyal dan antipati karena Allah. Sebagian ulama seperti yang tadi saya katakan menjadikannya ini syarat tersendiri sehingga menjadi nomor 8, al-bara'ah minasyirki wa ahli. Antipati dari kesyirikan dan pemeluk kesyirikan. Namun seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, ini sebetulnya masuk di dalam syarat ketujuh, yaitu mahabbah. Karena rasa loyalitas ya, berangkat dari mahabbah, rasa cinta, rasa antipati, bara atau muadad, permusuhan, juga berangkat dari tidak adanya mahabbah, rasa cinta. Maka ini menjadi pelengkap bagi syarat ketujuh. Apa dasarnya harus adanya al-muwalah lillah, berloyal, berwala karena Allah, wal-mu'adah li-ajli, dan bermusuhan atau berantipati karena Allah Azza wa Jal. Apakah harus seperti itu? Iya, harus. Seorang yang sudah mengucap syahadat la ilaha illallah harus ada al-wala wal-bara, loyalitas dan antipati. Loyalnya kepada siapa, antipatinya kepada siapa harus ada. Dan ini terutama dalam bab apa? Mulai dari al-qalb, apa yang ada di dalam kalbu seseorang. Bisa jadi secara lahiriah, ya, dalam bab ini, secara lahiriah dia berbuat sesuatu yang adil kepada orang kafir, atau bahkan berbuat sesuatu yang itu dinilai baik kepada orang kafir. Sekedar perbuatan lahiriah dalam pembahasan kita ini, ya, selama itu tidak bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang lain, dalil-dalil yang lain, masih dibolehkan dan tidak dikatakan bahwa dia berloyal kepada orang kafir, atau punya rasa cinta kepada mereka. Contoh misalnya, seseorang memberikan hadiah kepada orang kafir atau musyrik. Ya. Seseorang menolong seorang kafir atau musyrik ketika dia terkena musibah. Atau seseorang membantu dalam bantuan-bantuan sosial kepada orang-orang kafir atau musyrik. Nah, sekedar perbuatan lahiriah saja ini tidak dianggap sebagai loyal kepada orang kafir, tidak. Ya. Dan tidak pula berarti konsekuensi daripada bara' harus tidak melakukan itu semuanya. Tidak juga berarti seperti ini. Kamu barok kepada orang kafir, berarti gak boleh ngasih hadiah kepada dia, berarti gak boleh menolong dia ketika dia mendapat musibah, berarti tidak boleh melakukan amalan-amalan sosial kepada mereka. Tidak seperti itu. Ya, dalam konteks yang kita sedang bicara, al-mu'adat wal-mu'alat, antipati dan loyal lebih terkait dengan apa yang ada di dalam kalbu seseorang. Kalau sudah urusannya pada apa yang ada dalam kalbu seseorang, dia punya rasa cinta kepada orang-orang kafirin, musyrikin, terkait dengan perilaku agama mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kita senang kepada mereka misalnya na'udzubillah karena mereka sujud kepada selain Allah. Nah, ini adalah loyalitas yang tersembunyi, barangkali gak tampak ya, tapi ini yang bisa menjadi masalah bagi keabsahan imannya. Bahkan dikatakan jelas yang seperti ini adalah merupakan suatu kekufuran kalau sampai pada tingkatan seperti itu. Ya. Atau amal-amal ibadah mereka dan keyakinan mereka yang lain. Ya. Ketika mereka mengimani adanya sesembahan selain Allah, dianggap bahwa itu benar-benar saja. Dan dia senang dengan keyakinan itu. Nah, ini adalah loyalitas yang tersembunyi, bisa jadi gak tampak sama sekali. Tapi ini justru yang berbahaya bagi agamanya dan keimanannya. Ya. Adapun praktek-praktek amalan lahiriah yang sifatnya duniawiyah, maka ini tidak bertolak belakang dengan al-mu'alah wal-mu'adat, loyalitas dan antipati. Barangkali kita ingat kisah seorang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Kalau kita baca surat Al-Mumtahanah dan kita baca tafsirnya, kita akan mendapati nama sahabat mulia Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau seorang yang pernah ikut perang Badr. Ya, pejuang perang Badr. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah dalam surat Al-Mumtahanah di awal-awalnya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan Fathu Makkah, ya, berita di kalangan muslimin sudah sedikit banyak diketahui. Namun tentu ini menjadi kerahasiaan muslimin. Ini perkara besar. Ini rahasia di antara muslimin. Jangan sampai orang-orang musyrikin tahu. Nah, urusannya urusan perang penuh dengan apa? Strategi. Ternyata Hatib radhiyallahu anhu melakukan suatu kesalahan. Dia ingin mengabarkan berita ini kepada keluarganya yang di Makkah. Dia mengirim suatu surat yang dibawa oleh seorang wanita untuk disampaikan kepada keluarganya di sana. Allah Azza wa Jalla tahu dengan segala yang terjadi. Allah beritakan kepada Rasulnya tentang apa yang dia lakukan, dan Nabi pun akhirnya mengirimkan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar si wanita pembawa surat tersebut. Pergilah Ali radhiyallahu an, dan Ali menggeledah. Pada akhirnya Ali mendapatkan surat tersebut seperti yang diberitakan Rasulullah. Subhanallah, ini adalah dalil min dalail an-nubuwah. Ini salah satu dari sekian bukti-bukti kenabian. Ya. Ini menunjukkan kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mendapatkan wahyu, berita dari Allah tentang hal itu, padahal ini sesuatu yang oleh hadis betul-betul dirahasiakan, enggak ada yang tahu. Ya, kecuali ya orang-orang itu saja. Tapi Allah Maha tahu. Akhirnya setelah tertangkap dan surat itu berhasil diminta, kembalilah Ali radhiyallahu an dan melaporkannya kepada Rasulullah. Maka Hatib bin Abi Baltah dipanggil oleh Rasulullah SAW, dan di situ ada beberapa sahabat, di antaranya Umar radhiyallahu an yang sangat marah, bahkan sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal kepalanya. Namun Rasulullah SAW mengingatkan, ya, bahwa dia adalah pejuang Badr, dan Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada para pejuang Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukan segala yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. Nah, sehingga Umar pun akhirnya menangis. Di awal teguran Nabi SAW kepada Hatib, Hatib radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak melakukan ini karena murtad dari agama saya. Ya, saya tidak melakukan ini karena murtad dari agama saya. Artinya dia secara keyakinan tetap pada keyakinan Islam, kebenaran Islam, iman yang kuat dan kokoh terhadap Islam. Hanya saja, ya, dia merasa bahwa keluarganya adalah keluarga yang lemah. Sehingga ketika Nabi suatu saat sampai ke Makkah, dia khawatir kalau keluarganya tidak mendapatkan perlindungan dari orang-orang Quraisy. Maka dia dengan surat itu ingin mencari perlindungan kepada orang-orang Quraisy, keluarganya. Hanya semata-mata kepentingan duniawi, keselamatan fisik. Ya. Bukan karena murtad. Nah, sampai pada akhirnya kisah yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi mengingatkan kepada Umar bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengampuni para pejuang perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Hatib ini semua menjadi pelajaran bagi kita dari banyak sisi, termasuk yang kita bahas, yaitu bahwa perbuatan lahiriah di sini, hal yang sifatnya duniawi, yang kalau kita nilai dengan penilaian sekilas, dengan penilaian yang tanpa ilmu agama, kita katakan Hatib berloyal kepada orang-orang musyrik. Ya, Hatib tidak berbarak, berantipati kepada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka adalah musuh utama bagi Islam dan Muslimin ketika itu. Ya, jelas akan dinilai sebagai suatu loyalitas dan tidak adanya bara'ah kepada mereka, orang-orang musyrikin. Namun apakah begitu penilaian terhadap Hatib? Ternyata tidak. Yang artinya bahwa bab al-muwalah wal-mu'adat tidak hanya dilihat dari perilaku lahiriah, tapi harus betul-betul muwalat wal-mu'adat karena keyakinan yang ada di dalam kalbu seseorang. Ya, nah ini bab yang sangat penting dan tampak pentingnya sampai pada berbagai macam kejadian di masa kita ini dan seterusnya. Anggap misalnya sebagai contoh, dulu orang-orang di Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia meminta bantuan kepada pasukan perang Amerika untuk menghadapi Saddam Hussein misalnya. Meminta bantuan untuk perang melawan mereka. Nah, lihat. Bagaimana menilai suatu perbuatan? Ya. Perbuatan ini apa nilainya? Bagi orang yang hanya menilai loyalitas kepada orang kafir musyrik hanya dari perilaku zahir, dia akan menilai bahwa ini perbuatan kerajaan Saudi Arabia meminta bantuan kepada orang-orang Amerika adalah bentuk loyalitasnya kepada mereka. Memberikan tempat untuk pasukan sekutu atau Amerika di Saudi Arabia, ya, pangkalan militer di sana adalah bentuk loyalitas kepada orang kafir. Kalau dinilai hanya seperti itu, hanya dari perilaku lahiriah, maka kesimpulannya berarti Saudi Arabia telah murtad. Ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang takfiri khariji, orang-orang khawarij di masa ini, ya, menilai orang-orang Saudi Arabia, terutama rajanya dan orang-orang yang bersamanya, bahkan ulamanya, dinilai sebagai orang-orang yang sudah murtad karena itu memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Nah, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya. Terus apa yang kita katakan tadi? Kita katakan bahwa dalam bab ini bukan hanya dinilai dari kepada perilaku lahiriah, tapi harus dari keyakinan. Kalau Saudi Arabia mencintai musyrikin kafirin, Amerika misalnya, ya, mencintai karena agama mereka, nah kala itu dinilai sebagai kekafiran. Tapi ketika mereka punya iman yang benar terhadap Islam, tetap pada keimanan yang semula utuh, hanya saja minta bantuan dalam perilaku lahiriah mereka, urusan duniawi, maka ini tidak mencacat iman mereka. Sebagaimana terjadi pada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana pentingnya memahami masalah ini, karena ya, bab ini kalau tidak dipahami, kita bisa menjadi orang yang paling mudah mengkafirkan orang. Ya. Bisa jadi kita ketika punya tetangga seorang Nasrani, kita memberi hadiah, oleh orang kita dinilai kafir. Kenapa? Berloyal kepada si Nasrani. Ya. Padahal Allah sudah memberitahu di dalam ayat Al-Quran, boleh kamu beri hadiah. Ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka yang tidak memerangi muslimin. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, masalah ini harus dipahami dengan benar. Dan di sini disebutkan terkait dengan konsekuensi daripada ucapan syahadat la ilaha illallah, dan bahkan juga merupakan syaratnya. disebutkan di sini beberapa dalil. Jawab, qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum ila qawlihi innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu ila akhir al-ayat dan seterusnya. Nah, di sini beberapa dalil yang disebutkan dari surat Al-Maidah dan yang lain. Ya, ini justru dalilnya termasuk yang paling panjang ya dari sebelum-sebelumnya, banyak ayat dan ayat-ayat yang panjang. Semoga kita bisa menjelaskan lebih jelas lagi pada kesempatan yang akan datang. Nampaknya perlu penjelasan yang lebih. Allahumma a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.